الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم maka kepada Allah Subhanahu Taala al-hadis al-hadirah hadis yang ke-51 tentang al-imar tentang kekuasaan dan jabatan. An Abdurrahman bin Samurah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, latas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin ufilta ilaiha, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'imta alaiha. Wa ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Fa'ina kamu kasihnya engkau jika diberi jabatan dan masalah yang setelah meminta terlebih dahulu, dengan meminta terlebih dahulu engkau wakil ta'ilaiha. Maka engkau diserahkan badannya, artinya engkau tidak dibantu oleh Allah. Baik utitah jika engkau diberi jabatan dan baik iman alaikan tanpa ada permintaan terlebih dahulu, fa'in ta'alaina, maka engkau akan ditolong untuk melaksanakannya. Wa'idha haraf ta'ala yaminin, dan jika engkau bersumpah fa'aita ghairaha khairan minha, maka engkau lihat melanggar sumpah itu adalah lebih baik daripada melaksanakan sumpah. Fa'atilladhi wa khair, maka laksanakanlah yang lebih baik daripada isi sumpah itu. Waktafir an yang dinikah, dan bayarlah kafarah untuk sumpahnya. Muttafaqun alaih, dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini memuat dua kalimat penting atau dua poin penting. Yang pertama masalah jabatan, yang kedua masalah sumpah. Yang pertama adalah masalah imarah, masalah kekuasaan dan jabatan. Imarah dalam artian kekuasaan yang tertinggi, wa ghairuha, atau kekuasaan yang lainnya atau jabatan yang lain, minal wilayah, berbagai bentuk jabatan, berbagai bentuk kekuasaan, al-falki, untuk mengatur orang lain. Maka tidaklah sepantasnya seorang hamba meminta jabatan tersebut atau menawar-nawarkan diri untuk mendapatkan jabatan itu. Bahkan yang benar adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dan dibebaskan dari memegang jabatan, karena dia tidak mengetahui apakah jabatan itu lebih baik untuknya atau malah bernilai buruk untuknya. Dan karena dia tidak mengetahui atau kita tidak tahu apakah bisa melaksanakannya dengan baik ataukah tidak, maka jika seorang itu meminta jabatan atau menginginkan jabatan, ukila ila nafsihi, maka akan diserahkan pada dirinya. Dan ketika seorang hamba itu diserahkan pada dirinya, artinya lam yaqah, dia tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusaddid, dan Allah tidak akan membimbingnya dalam segala urusannya, dan Allah tidak akan membantu urusannya. Karena jika seorang itu meminta jabatan, maka itu nabi, maka itu menunjukkan ada dua hal yang jelek. Yang pertama adalah rakus dengan dunia dan kepemimpinan, meminta jabatan dengan tanda bagi orang tersebut terakhir dengan dunia dan kepemimpinan. Dan rakus itu akan mendorong seseorang ala raibah bitakawud bimalillah, akan melakukan hal-hal yang menimbulkan keraguan berkaitan dalam pengaturan harta. Dan mendorong orang untuk al-ulu, bersikap sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian meminta jabatan di sana mengandung unsur, ketika seorang itu meminta jabatan maka hal ini mengandung unsur itikal ala nafsu, bersandar pada diri sendiri dan memutuskan diri dari memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta jabatan itu mengandung unsur tertipu dengan dirinya sendiri dan kemampuan dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi katakan, jika seorang minta jabatan ukil ta'ilaiha, maka engkau akan diserahkan pada dirimu sendiri, engkau tidak akan dibantu. Adapun orang yang tidak menginginkan jabatan dan tidak mengharapkannya, bahkan jabatan itu datang padanya tanpa permintaan, dan dia menganggap dirinya itu sebenarnya tidak mampu untuk mengurusi jabatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantunya dan Allah tidak akan menyerahkan dirinya pada dirinya. Karena orang ini tidaklah menyerempet-serempetkan dirinya kepada bencana. Dan terang siapa yang datang kepadanya bencana dan cobaan atau cobaan tanpa pilihannya, maka dia akan kuat untuk memikulnya dan dia akan diberi taufik untuk bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Dan pada saat tersebut maka dia akan kuat, akan kuatlah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang hamba itu melakukan usaha, dia ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, najah, maka ini saya berhasil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang itu mendapatkan jabatan tanpa permintaan, wa in ta'alaiha, maka engkau akan dibantu, engkau akan ditolong. Maka hadis ini adalah dalil bahasanya imarah, imarah jabatan tertinggi satu negara, kepala negara atau semisal itu, atau kekuasaan-kekuasaan duniawi yang lain, semua bentuk jabatan dan kekuasaan itu mengandung dua hal, mengandung dua unsur atau mengandung dua aspek, ada aspek agama dan aspek dunia. Karena maksud dan tujuan dari wilayah, dari semua bentuk kekuasaan dan jabatan adalah Islamuddininan wa dunia, memperbaiki sisi agama rakyat dan sisi dunianya. Semua jabatan yang bersifat baik jabatan yang bersifat khusus ataupun yang kekuasaannya sempit ataupun luas, semuanya ada tujuan ini untuk mengatur urusan dunia yang baik dengan baik, dan juga bertujuan untuk agar agama rakyat itu menjadi baik. Itu prinsip kekuasaan dalam ajaran Islam, bukan semata-mata mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, semua kekuasaan itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Dan di sana ada al-ilzam, pemaksaan, pengharusan untuk melaksanakan kewajiban, dan hukuman karena melakukan hal-hal yang haram. Dan adanya pengharusan untuk menunaikan hak. Ini kan juga perkara politik dan jihad. Maka kekuasaan di man ikhlasu fi hadillah, untuk orang yang melaksanakan ikhlas karena Allah dan melaksanakan kewajibannya, maka kekuasaan adalah min afdalil ibadah, ibadah yang paling mulia. Namun bagi orang yang tidak semacam itu, maka kekuasaan adalah min a'dhamu min akhtar, adalah bahaya yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, penguasa yang adil adalah orang yang Allah naungi, orang yang nomor satu. Nabi katakan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kekuasaan adalah atau memegang jabatan dari fardhul kifayah, termasuk hukumnya adalah fardhu kifayah. Kenapa? Karena banyak kewajiban itu akan diterlaksana dengan baik dengan adanya kekuasaan. Hukuman had atau yang lainnya banyak tergantung kekuasaan. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf yang meminta jabatan Al-Khuzain Al-Maliyah untuk mengurusi perbendaharaan harta? Bagaimana firman Allah di surat Yusuf, "Qala ja'alni al-khuzain al-ardh." Wahai sang raja, jadikanlah aku pengurus khuzain al-ardh, perbendaharaan bumi Mesir. Qila, maka jawabannya, al-jawab anhu, maka jawabannya adalah lanjutannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Yusuf mengatakan, "Inni hafizun alim." Aku adalah seorang yang bisa menjaga, dan aku adalah seorang yang berilmu. Itu berilmu tentang masalah ekonomi. Dan aku seorang yang hafiz, seorang yang bisa menjaga amanah. Itulah yang sangat diperlukan untuk seorang yang menangani bagian ekonomi. Maka Nabi Yusuf meminta jabatan ini karena maslahat ini. Yang maslahat ini tidak bisa diwujudkan oleh selain Yusuf, yaitu bisa menjaga secara sempurna dan memiliki ilmu tentang berbagai hal berkaitan dengan masalah ini, perbendaharaan negara. Min husnul istikhar, bagaimana bisa mendapatkan pemasukan yang baik, wa husnul tasrif, dan bagaimana bisa membelanjakan dengan baik dan bisa melakukan keadilan yang sempurna, memberi pemasukan kepada kas negara dengan baik dan mengeluarkan, mendistribusikannya dengan baik, dan distribusi itu dilakukan dengan penuh keadilan. Maka Nabi Yusuf ketika melihat bahwasanya sang raja telah memberikan tempat istimewa untuk dirinya, untuk Yusuf, dan menjadikan Yusuf mukadaman alaih, adalah seorang yang sangat diutamakan dan diberi al-mahal al-ali, kedudukan yang tinggi. Maka setelah mendapatkan hal seperti fasilitas semacam ini, kedudukan semacam ini di sisi sang raja, maka Yusuf beranggapan bahwa dia punya kewajiban untuk nasihat, untuk memberi kebaikan yang sempurna kepada sang raja, yaitu untuk raja dan rakyat Mesir. Dan ini adalah satu keharusan keniscayaan dengan memegang jabatan. Oleh karena itu, ketika Yusuf tawalla menjabat menjadi pengatur perbendaharaan negeri Mesir, dia berusaha untuk menguatkan sektor ziraah, sektor pertanian, dengan penuh kesungguhan. Maka tidaklah tersisa satupun tempat di daerah Mesir dari ujungnya sampai ke ujungnya, dari ujung ke ujung, kecuali Yusuf memperbaiki sektor pertaniannya dan itu semua ditanami selama 7 tahun lamanya. Setelah itu di hasil pertanian tersebut dijaga dengan penjagaan yang sangat luar biasa, kemudian datanglah tahun-tahun kekeringan. Akhirnya manusia terpaksa, mereka sangat membutuhkan al-arzak, membutuhkan bahan makanan. Akhirnya kemudian Yusuf pun berusaha untuk membagikan bahan makanan yang sudah dikumpulkan untuk membuat memberi takaran kepada manusia dengan adil. Maka Yusuf melarang para pedagang untuk membeli makan, karena dikhawatirkan hal ini akan memecahkan orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan ini, dengan kerja Yusuf selama beberapa tahun ini, maka terwujudlah maslahat dan manfaat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung sama umat bagaimana kita tahu. Maka ringkasnya, jawaban tentang masalah bagaimana Yusuf meminta jabatan, padahal di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meminta jabatan. Maka apa yang dilakukan Yusuf adalah cuma dalam kondisi-kondisi darurat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika seorang itu punya kemampuan dan dia khawatir jika dia tidak mengajukan diri, maka kekuasaan ini akan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk mengaturnya dengan baik, maka dibolehkan seorang untuk mengajukan diri. Itu kompromi untuk antara surat Yusuf dan hadis larang untuk meminta kekuasaan sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi kitab sebenarnya. Itu ketika dalam kondisi darurat, seorang itu merasa yakin ketika dia punya kemampuan untuk mengatur keburukan dengan baik, dan dia lihat tidak ada yang punya kemampuan semacam yang dia miliki, dan dia khawatir jika dia tidak mengajukan diri, maka ini masalah ini akan diatur dan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan. Dan ini adalah pemotivasi, maka hendaknya dia mengajukan diri, artinya siap untuk mengatur masalah ini dan menjabat masalah ini, dan dia akan berusaha dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya dengan baik dari ini. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya-tanya sahih. Ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, jadikan aku imam untuk kaumku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi tidak mencela orang ini dan menyalahkan orang ini. Nabi katakan, anta imamuhu, kepada imam, objek untuk menjadi kaumku. Maka hadis ini kompromisnya dengan hadis larang untuk tidak jabatan, dan termasuk tidak jabatan. Jelas bagaimana yang tadi kita sampaikan. Ini dalam kondisi darurat, dalam kondisi orang yakin punya kemampuan dan melihat tidak ada yang memiliki kemampuan tersebut, ini akan baik jadi kita pada orang-orang yang tidak punya kemampuan. Kemudian poin yang kedua yang ada dalam hadis Abdurrahman bin Samurah ini, tentang masalah sumpah, Nabi katakan, jika engkau bersumpah lalu engkau melihat membatalkan sumpah itu lebih baik daripada melaksanakan itu sumpah, maka lakukanlah yang lebih baik, yaitu batalkanlah sumpahmu, kemudian bayarlah kafarah untuk sumpah. Maksudnya itu sumpah yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang itu bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau meninggalkan satu hal yang dianjurkan, maka hendaknya dia melanggar, hendaklah dia memilih untuk membatalkan sumpahnya dengan bayar kafarah untuk sumpahnya. Kemudian dia kerjakan kewajiban tersebut dan apa amal yang dianjurkan yang dia bersumpah untuk meninggalkannya. Demikian juga termasuk dalam hadis ini adalah untuk orang yang bersumpah untuk melakukan hal yang haram atau melakukan hal yang makruh, maka adalah dia tinggalkan hal yang haram dan makruh tersebut dan dia bayar kafarah untuk sumpahnya. Maka empat jenis sumpah ini, yaitu pertama sumpah untuk meninggalkan yang wajib, yang kedua untuk meninggalkan yang sunnah untuk melaksanakan yang haram, dan yang keempat untuk melakukan hal yang makruh. Empat jenis sumpah ini termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'tullah di wakhir". Maka laksanakanlah yang lebih baik. Karena melaksanakan perintah secara mutlak, baik perintah yang hukumnya wajib, hukumnya harus yaitu wajib, atau perintah yang hukumnya tidak harus yaitu sunnah, dan meninggalkan larangan secara mutlak, baik larangan yang harus ditinggalkan yaitu haram, ataupun larangan yang masih ada toleransi, seandainya dilanggar yaitu makruh, semuanya adalah minal khair, semuanya adalah termasuk kebaikan. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fatihah, "Wala taj'alul laha urdata li aymanikum antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainana." Jangan kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah-sumpah kalian, dan dengan ini untuk menghalangi kalian untuk berbuat baik dan bertakwa dan memperbaiki hubungan di antara sama manusia. Maksud ayat, jangan kalian jadikan sumpah sebagai alasan kalian, wa urdatan dan penghalang, wa man'an dan penghalang kalian untuk melakukan bir, melakukan takwa dan berbuat baik di tengah-tengah manusia. Maka jika kalian bersumpah untuk meninggalkan hal-hal ini, untuk meninggalkan albir, untuk meninggalkan takwa dan meninggalkan islah dengan nas, maka bayarlah kafarah untuk sumpah-sumpah kalian dan kerjakanlah kebaikan dan takwa dan perbaikan di antara manusia. Maka hadis ini semakna dengan firman Allah di surat Al-Baqarah. Maka bisa kita simpulkan, bisa diambil dari hadis ini bahasanya menjaga sumpah, yaitu tidak melanggar sumpah untuk selain empat jenis sumpah tadi, yaitu sumpah untuk meninggalkan yang wajib atau yang sunnah, untuk melanggar yang haram atau yang makruh. Maka sumpah selain empat hal ini, maka menjaganya dan tidak melanggarnya aula, itulah yang lebih baik. Akan tetapi jika sumpah itu berisikan sumpah untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan larangan, maka tidak boleh bagi orang yang bersumpah untuk membatalkan sumpahnya. Namun jika sumpahnya itu adalah fil mubah, berkaitan dengan masalah mubah, maka khuyirah, maka ada pilihan antara melaksanakannya apakah tidak, wahidduha awla, namun menjaga sumpah dan tidak melanggar sumpah, itulah yang lebih baik. Maka jika sumpah itu adalah empat hal di atas, maka sebaiknya atau bahkan wajib, sebaiknya bisa jadi wajib, maka sebaiknya atau wajib untuk dilanggar. Jika itu sumpahnya adalah untuk meninggalkan yang wajib atau untuk melakukan yang haram, maka sumpahnya wajib dilanggar dan bayar kafarah. Jika sumpahnya adalah untuk meninggalkan hal yang mustahab atau untuk melakukan hal yang makruh, maka lebih baik membatalkannya. Kemudian jika sumpah itu adalah sumpah untuk melakukan hal yang diperintahkan, dan hal yang diperintahkan itu boleh jadi perintah wajib atau perintah mustahab, atau untuk meninggalkan larangan boleh jadi larangan wajib atau larangan haram atau makruh, maka sebaiknya atau wajib tidak dilanggar. Namun jika perintahnya, jika sumpah itu sumpahnya adalah satu hal yang mubah, maka ada pilihan antara melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Kecuali jika hal yang mubah ini kemudian ada faktor-faktor yang lainnya menyebabkan telah. Misalnya satu makanan jenis tertentu, antara memakan makanan ini, mangga misalnya, antara makan mangga dan tidak makan mangga mubah. Dan jika kemudian dia bersumpah untuk mengharamkan dirinya untuk makan makanan ini tanpa udzur, tanpa ada alasan, bukan karena faktor kesehatan, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena yang lainnya, maka ini satu hal yang telah karena mengharamkan untuk dirinya, satu hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika seorang mengatakan demi Allah saya tidak akan makan mangga tiga hari ini, makan kuih kok, jika sumpahnya itu tiga hari ke depan demi Allah saya tidak akan makan mangga, tanpa makan mangga kemudian mencet dan bahkan sumpah demikian, maka kuih kok, maka boleh dilaksanakan boleh tidak, namun wakil duha aula, namun melakukannya adalah atau hal yang lebih baik. Namun perlu diketahui bahwasanya kafarah sumpah itu tidaklah wajib kecuali untuk al-yamin al-mu'akkadah. Kecuali untuk sumpah, hanya berlaku untuk sumpah yang sah. Yaitu sumpah yang sah adalah al-mustaqbal. Sumpah berkaitan di yang masa yang akan datang. Tadi kita contohkan, jika ke depan saya tidak akan makan mangga. Maka sumpah itu adalah sumpah yang sah mun'aqqadah jika adalah sumpah tersebut berkaitan dengan masa depan. Tidak halal ketika dia bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya, maka ada kafarah. Dan kafarah sumpah sebagaimana yang Allah firmankan surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Tiga poin yang pertama itu silakan milih, sedangkan jika tidak mampu maka poin yang keempat adalah harus. Waya dan kafar itu adalah alat tahyil. Tiga hal ini boleh milik, antara memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, dan harus 10 orang. Tidak boleh 1 orang namun 10 hari. Namun 10 orang yang berbeda. Karena Allah katakan 10. Ketika cuma 1 namun 10 hari, tidak jadi 10 orang miskin. Dan memberi pakaian yang menutup aurat untuk 10 orang miskin. Kalau orang miskinnya laki-laki ya minimal sarung satu-satu. Nah, sarung. Atau yang mudah bisa menutup aurat. Ya, tiga hal ini boleh milih. Siapa yang merasa lebih mampu memberi makan karena punya warung makan, atau siapa yang lebih mampu memberi pakaian karena jualan sarung, maka dia bisa milih mana yang lebih mampu dan lebih mudah baginya. Pemanam jadid, namun siapa yang tidak bisa mendapatkannya, artinya tidak mendapatkan uang untuk beli makanan atau tidak mendapatkan uang untuk beli pakaian, atau punya uang namun yang mau dibeli tidak ada. Punya uang namun yang mau dibeli tidak ada, maka pasti yang mutlak pasti ayah, maka berpuasa 3 hari. Dalam apabila pendapat apakah harus berturut-turut ataukah tidak. Ini keluar dari khilaf, maka sebaiknya berturut-turut dalam rangka keluar dari khilaf ulama. Adapun sumpah alal umur al-madiyah berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Demi Allah, kemarin pulang kampung. Ini berkaitan dengan satu hal yang telah terjadi. Atau lagul yamin. Atau sumpah yang tidak ada nilainya. Apa itu sumpah yang tidak ada nilainya adalah seperti mana kebiasaan orang Arab yang demikian mudah mengeluarkan kata-kata wallahi wallahi dalam pembicaraannya. Itu bukan karena sengaja, memang refleks. Dan karena niat untuk bersumpah, namun ya, semacam refleks. La wallahi, bala wallahi. Bukan benar maksud sumpah, namun refleks. Ini kebiasaan orang Arab. Di akhir hadis ketika dia menyampaikan pembicaraannya, maka tidak ada kafarah di dalamnya. Maka jika sumpah itu lahul yamin, maka tidak ada kafarah. Atau sumpah itu berkaitan dengan perkara masa silam dan itu dusta, maka itu disebut yamin berhumud. Dan itu adalah kafiratu minal kabair, adalah dosa besar, namun tidak, dan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Cuma Allah kemarin saya pulang, mungkin tidak pulang. Berkata, padahal dia tidak pulang, dia mengatakan saya pulang. Wallahi, padahal dia tidak pulang. Maka ini yamin ghamud, sumpah dusta. Ghamud artinya tenggelam. Karena sumpah ini menenggelamkan orangnya ke dalam dosa dunia dan menenggelamkannya di dalam neraka di akhirat nanti. Maka sumpah berkaitan dengan satu hal yang telah terjadi dan itu dusta, ini adalah dosa besar. Yamin rumus, dan yamin rumus ini tidak ada kafarah. Nanti ada punya kewajiban untuk bertobat, tunggu-tunggu. Saya tidak bisa tebus dan selesai dengan kafarah. Namun satu hal yang tercela, satu hal yang tercela adalah seorang itu melaksanakan ketaatan harus dengan didahului sumpah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat yang ke-53. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la amartahum la yakhujun. Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dan sumpah yang sangat serius, sungguh jika engkau perintahkan kepada mereka untuk berangkat, dijamin tidak akan berangkat. Maka Allah katakanlah kepadamu, tidak perlu kalian berjumpa. Ketaatan yang Allah perintahkan adalah ta'atun ma'rufah, ketaatan yang dikenal, ketaatan yang ma'ruf, itu ketaatan yang tidak perlu didahului dengan sumpah-sumpah. Maka sebagian orang yang terjemus ke dalam maksiat itu berusaha untuk menguatkan dirinya dengan cara bersumpah agar tidak terjemus dalam satu maksiat. Ini adalah gimana hukum sumpah dengan maksud dan tujuan semacam ini. Sebenarnya itu adalah satu hal yang tercela dan terlarang. Karena Allah Subhanahu wa Taala mengatakan ketaatan itu tidak perlu dimulai dengan sumpah-sumpah. Ketaatan dalam bentuk meninggalkan larangan dan melaksanakan kewajiban itu adalah ketaatan yang dikenal, yaitu ketaatan yang tidak didalui dengan sumpah. Maka seorang itu mengetahui ini adalah satu hal yang haram yang harus dia tinggalkan tanpa ada berpaksimah sumpah terlebih dahulu. Nah, ini kan juga satu hal yang wajib. Ya, dia tahu ini wajib, dia ada satu kewajiban. Kewajiban seorang hamba untuk menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan melaksanakan kewajiban, maka dilaksanakan itu tanpa ada sumpah-sumpah terlebih dahulu. Maka Allah katakan tentang orang-orang yang untuk berbuat baik bersumpah, ya, bersumpah untuk sebelum melakukan satu kebaikan, Allah katakan langsung timu, tidak usah kalian bersumpah-sumpah. Ta'atun ma'ruf, ketaatan yang Allah minta adalah ketaatan yang ma'ruf, ketaatan yang sudah dikenal. Inna Allah khabirun bima ta'malun, ya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Qul atti'ullah wa atti'ur rasul, taklah kalian kepada Allah dan taklah kalian kepada Rasul tanpa perlu andai-andai sumpah terlebih dahulu. Maka satu hal yang setelah adalah seorang itu dengan maksud, maksudnya baik, dia ingin menguatkan hatinya supaya tidak meninggalkan yang wajib atau tidak berkumis dengan hal yang haram. Jadi dia bersumpah karena nanti kalau dia langgar sumpah ini dia membayar kapal. Kalau maksud baik ini adalah maksud baik yang tidak ada tempatnya. Kemudian setelah membahas tentang masalah sumpah, maka masalah yang berdekatan adalah masalah nazar. Dari Aisyah radhiallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazar ayati Allah falyuti'hu wa man nazar ayati Allah fala ya'tihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, politik itu maka tidaklah dia taat kepada Allah. Yang tidaklah dia laksanakan nazarnya. Paman nazar dan barang siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Taala, melakukan maksiat, fala ya'tihi, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Lihatkan oleh Bukhari. Apa itu nazar? Dikatakan sesakti an-nazru ilzamul abdi nafsahu ta'atullah. Seorang hamba, seseorang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nazarnya ada dua macam. Yang pertama boleh jadi tanpa dikaitkan dengan sebab tertentu, tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Semisal seorang mengatakan lillahi alaiya, untuk Allah saya wajibkan diriku atau saya bernazar untuk melakukan demikian. Atau mengatakan nazar itu, aku bernazar untuk memerdekakan budak, untuk berpuasa sekian hari, untuk bersedekah sekian ribu. Ini jenis yang pertama, nazar yang tidak dikaitkan dengan sebab. Yang kedua, nazar yang dikaitkan dengan sebab. Semacam dia kaitkan nazarnya itu dengan tibanya keluarganya yang pergi. Ra'ib, artinya musafir. Tibanya anggota keluarga yang pergi atau sembuhnya seorang yang sakit atau terwujudnya suatu hal yang dia sukai, diterima kerja misal, atau hilangnya sesuatu yang dia tidak sukai, maka ketika apa yang dia inginkan itu telah terwujud, wajib alil wafa, maka orang ini wajib untuk memenuhi apa yang dia nazarkan, jika itu adalah nazar ketaatan. Wahadah hadis dan hadis ini mencakup semua ketaatan. Maka barang siapa yang melakukan nazar ketaatan, baik ketaatan tersebut nilainya wajib atau mustahab, maka dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Dan pendapat jumhur ulama tidak sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan nazar taat yang wajib dipenuhi itu jika ada jika jenisnya adalah jenis yang wajib, ada jenisnya yang wajib. Namun jika ketaatan tersebut tidak ada jenisnya yang wajib, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Namun jika nazarnya ada jenis yang wajib, macam sholat, ada sholat yang wajib, puasa, ada puasa yang wajib, maka jika seorang sebut nazar untuk puasa atau nazar untuk sholat, maka wajib untuk dipenuhi. Namun jika nazar tersebut tidak ada jenisnya yang wajib, tidak ada jenisnya yang wajib, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Misal iktikaf tidak ada iktikaf yang wajib. Iktikaf Ramadan mustahab, kan? Maka tidak ada iktikaf yang wajib kecuali tidak ada iktikaf yang wajib. Maka jika seseorang bernadar nadar mustahab, jika demikian maka saya akan iktikaf selama 3 hari di masjid. Maka menurut Imam Abu Hanifah, maka ini tidak wajib untuk dipenuhi karena nadar adalah sesuatu hal yang tidak sejenis yang wajib. Menurut pendapat yang benar, bagaimana hadis ini? Karena siapa bernazar untuk mentaati Allah dan taati yang mencakup dua jenis ketaatan, mustahab dan yang wajib, fadhilu maka adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka berdasarkan hadis ini yang benar adalah tidak dibedakan antara apakah ada jenis yang wajib ataukah tidak ada jenis yang wajib. Maka siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan, baik ketaatan tersebut nilainya wajib atau mustahab, maka wajib untuk memenuhi nazar dan laisa anhu kafara, dan dia tidak boleh untuk bayar kafara. Kan dia ta'ayyan bahkan wajib dia untuk memenuhi nazar tersebut. Bagaimana perintah Nabi SAW dalam hadis ini dan bagaimana pujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang memenuhi nazar. Allah katakan yufuna binnadri. Di antara sifat mereka orang-orang yang Allah puji adalah mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazar. Meskipun kalimat nazar atau ucapan bernazar itu hukumnya makruh. Bagaimana larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nazar? Nabi mengatakan innahu la ya'budu khair. Ya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yastaqatu fihi min al-sabi. Nazar itu fungsinya hanyalah agar orang yang pelit beramal mau beramal. Maka orang yang beramal dengan baru beramal setelah bernazar, Nabi katakan adalah orang yang pelit beramal. Dan Nabi katakan fungsi nazar adalah supaya orang yang pelit beramal mau beramal. Tidak ada celaan yang disebut orang yang bernazar itu dengan orang yang pelit beramal. Maka dari sini sesak di mengatakan bahasanya bernazar itu hukumnya makruh. Dan tidak ada pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bernazar. Yang ada hanyalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang memenuhi nazar. Tapi kalau pujian untuk bernazar, tidak ada. Yang ada pujian, yang ada untuk orang yang bernasab adalah celah. Dikatakan sebagai orang yang pelit. Yang ada adalah pujian untuk orang yang memenuhi ada. Perhatikan berita ini. Maka hukum bernazar, nanti sebagai ulama yang mengatakan haram. Ini pula letak di sini, hukumnya adalah makruh. Namun hukum makruh ini bisa meningkat menjadi haram. Kita pilih dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ketika seorang itu bernazar dengan keyakinan, bahasanya nazar ini akan menjadi sebab lancarnya apa yang jadi kita. Maka dia berarti telah meyakini sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah dan waktunya sebagai sebab. Itu nazar, seandainya saya tidak terima kerja, saya akan puasa 10 hari untuk turut. Dan dia berkeyakinan bahasanya nazar ini akan membantu lancarnya apa yang dia inginkan. Yaitu nanti akan membantu dia terima kerja dengan mudah. Maka jika diri keyakinan semacam ini, maka bernazar hukumnya jadi haram. Karena nazar di sini fihi nau minasyirk. Di sini mengandung unsur kesyirikan. Karena meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, itu adalah cara tauhid. Kita katakan adanya kaidah, meyakini sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, la syak'an wa la qadara. Tidak secara sahih, tidak pula secara kodarik, maka kita syirkun asrar. Jadi syirkun asrar. Kenapa sepaham tak tidak menetapkan nazar sebagai sebab mudahnya terwujudnya satu keinginan dan satu satu hak. Maka jika diyakini, diiring keyakinan bahwa itu memperlancar apa yang menjadi keinginannya dan harapannya, maka hukum mengucapkan nazar hukum ini jadi haram. Adapun nazar maksiat, faya ta'ayyan, maka harus alal abdi jadi kewajiban seorang hamba untuk meninggalkan maksiat kepada Allah meskipun dia menazarkannya. Maka jika nadarnya adalah nadar untuk maksiat, benar tak? Maksiat jika saya sudah demikian, maka saya akan melakukan sesuatu, saya akan minum khamr atau saya akan yang lainnya yang merupakan maksiat, maka haram untuk menunaikan nadar. Namun apakah ada kewajiban kafarah? Dalam ini ada dua pendapat ulama. Dan pendapat yang benar adalah hasilnya kafarah. Dan kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah. Karena terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan hal ini, yaitu nazar maksiat itu banyak kafarah. Yang menunjukkan bahwa nazar maksiat itu ada kewajiban kafarah. Sedangkan baqiyatu aqsamin nadri, sedangkan bentuk-bentuk nazar yang lain, apa kalimat seterusnya? Karena nazar maksiat. Adapun nazar yang lain, maka sebagaimana nazar maksiat? Bagaimana nazar maksiat? Nazar perkara yang mubah. Nazar untuk melakukan satu hal yang mubah. Jika saya sehat, saya mau jalan-jalan. Jalan kaki terpulang tak. Nazar mubah. Jalan kaki dan tidak jalan kaki hukumnya mubah. Atau nafsu lijat atau nazar orang yang sedang emosi, wal ghadab yang sedang marah. Dia marah pada anaknya, maka dia usir anaknya. pergi kamu hari ini juga. Jika kamu tidak pergi hari ini, bukan saya, disebutkan ada sebenarnya untuk infak 500 ribu. Kamu marah sama anaknya, kamu harus angkat kaki dulu hari ini. Tidak, saya punya kewajiban untuk sedekah 500 ribu. Ini dalam keadaan emosi yang hampir setengah tidak terkontrol, karena dalam keadaan dalam puncak emosi. Dan maksud dari nazar di sini adalah bukan nazar, namun bagaimana orang lain itu melaksanakan apa yang dia inginkan. Nazarnya adalah maksudnya nazar marah di sini adalah nazar dengan tujuan agar orang lain melaksanakan apa yang dia inginkan. Maka hukumnya adalah hukmul yamin. Maka status dia sebagaimana sumpah jika dilanggar. Yaitu pihak kafar atau yamin, maka ada kafar yaitu kafar sumpah. Kenapa hukumnya sama dengan sumpah? Karena dua hal ini yaitu nazar marah atau nazar mubah itu memiliki titik kesamaan dengan sumpah. Yaitu maksudnya adalah untuk memotivasi. Sumpah adalah untuk memotivasi apa yang akan terjadi di apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Fungsinya motivasi, sama-sama berfungsi untuk motivasi. Dan yang semacam ini itu adalah perbuatan semacam ini dinilai oleh Allah seperti sumpah. Bagaimana di surat At-Tahrim? Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri beliau, dan maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan satu hal yang halal ini adalah untuk memotivasi. Maka Allah katakan perbuatan Nabi mengharamkan dirinya sesuatu yang halal ini Allah sebut dengan sumpah. Bahkan di surat At-Tahrim ayat yang kedua, Allah berfirman di ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtahi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan satu hal yang halal yang Allah halalkan untukmu karena mencari ridha istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian tahillata aymanikum. Telah Allah wajibkan untuk kalian kafarah untuk sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan Nabi yaitu tahrim, mengharamkan untuk diri beliau satu hal yang halal, itu Allah sebut dengan aiman. Allah sebut dengan sumpah. Padahal tidak ada lafaz sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini yang menyebabkan turun surat At-Tahrim ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan kata-kata yang mengandung sumpah. Ini cuma memang saya harapkan bisa untuk menurut satu riwayat mengharamkan untuk minum madu, satu jenis madu tertentu. Tidak ada kata-kata sumpah. Namun karena ini maksudnya dalam motivasi, maka ini sangat dengan sumpah, maka Allah katakan apa yang dilakukannya adalah sumpah. Maka kata-kata semisal ini yang motivasinya adalah maknanya dan maksudnya adalah untuk memotivasi, maka nilainya adalah sumpah. Itu jadi tahrik, itu jadi nazar. Jadi nazar lidah, nazar nadar karena mak. Ini maksudnya adalah memotivasi. Sama dengan sumpah, maka sepatutnya sumpah. Ini kan juga boleh untuk mengatakan menurut pendapat yang benar, kata-kata tolak, kata-kata syar'i, jika maksudnya adalah ulang al-yamin ditolak, al-yamin ditolak, kasus yamin ditolak, yaitu kata-kata cerai, dan namun kata-kata cerai kepada istrinya, ancaman cerai kepada istrinya itu, dan maksudnya untuk al-has, untuk memotivasi, untuk mendorong, supaya istrinya tidak melakukan apa yang dikatakan oleh suami. Jika kamu demikian maka kamu akan saya cerai. Dan itu maksudnya, maksud dari suami ini adalah adalah dorongan atau kalau tadi mungkin itu sumpah besar atau cerai besar. Jika saya berbuat demikian maka itu saya cerai. Jika saya berbuat demikian maka itu saya cerai. Ini namanya kasusnya yamin bertolak. Yamin bertolak. Dan apa hukumnya yamin bertolak? Apakah dia hukumnya yamin atau hukumnya tolak? Ulama berbeda pendapat yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika saya berbuat demikian maka itu saya tercerai. Ini hukumnya adalah sumpah. Hukumnya sumpah, apa dilanggar, bisa dilanggar dengan bayar kata. Kenapa? Karena tolak di sini itu maksudnya adalah al-haq untuk mendorong dirinya untuk tidak melakukan satu hal. Atau untuk melakukan suatu hal. Dan itu maksud pokok sumpah. Dan Allah menyebut tahrim, mengharamkan sesuatu yang halal dengan tujuan untuk memotivasi. Allah katakan itu juga sumpah, padahal nanti tidak bersumpah. Maka nazar selain nazar maksiat dan nazar taat, dan maksiat di sini adalah haram. Kita misalkan nazar mubah atau nazar karena marah, maka statusnya sebagai sumpah. Demikian juga nazar melakukan hal yang makruh. Maka nazar untuk berkaitan dengan melakukan satu hal yang makruh hukumnya sama, meskipun yang makruh ini lebih baik, sebagaimana kata Imam Ahmad, lebih baik jika dilaksanakan. Kemudian hadis berikutnya, al-mu'minuna ikhwah, ini orang-orang yang beriman itu saudara. Dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Sebenarnya kaum muslimin itu sekufu darahnya. Darahnya sekufu. Tidak ada seorang muslim membunuh seorang muslim. Ini profesor yang dia bunuh, profesor ini bunuh orang yang buta huruf sekalipun, maka ada kisah untuk orang ini. Maksudnya orang pintar, wah saya orang pintar. Tidak pintar, saya orang pintar yang dia bunuh orang buta huruf. Maka nanti katakan, tatakan rasa'u diimau. Dan orang-orang yang beriman itu sepuluh. Mau dia ini orang pintar, mau dia orang buta, mau dia orang ini. Selama dia adalah orang yang beriman, maka darahnya yang teguh. Wa yas'a bi zimmatihim, dan akan berusaha untuk memenuhi jaminan seorang mukmin, adnahum, orang yang paling rendah dari mereka. Wa yuraddu alaihim, dan dikembalikan kepada mereka, aqsahum, orang yang paling jauh dari mereka. Maksudnya bagaimana nanti akan dijelaskan. Bahasanya jika ada seorang muslim memberikan jaminan keamanan untuk orang kafir, siapapun dia, apapun kedudukannya, maka semuanya wajib melindungi. Wahum yadun ala man siwahum, dan mereka dalam satu tangan terhadap musuh-musuh mereka, terhadap orang selain mereka. Ala lais kalu muslimun bi kafir. Ingat, seorang muslim tidak bisa dibunuh yaitu kisah, karena dia membunuh orang kafir. Walau ahdin bi ahdi, dan tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Lihatkan Abu Dawud, Nasa'i, Sediakan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Sediakan Abu Dawud dan Nasa'i dari Ali. Sediakan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Nah, hadis ini merupakan rincian dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan rincian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwah, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka kewajiban orang-orang yang beriman untuk saling mencintai dan satu barisan. Dan tidak saling membenci dan tidak saling memusuhi. Dan semuanya berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Yang dengan kemaslahatan tersebut tegaklah agama dan dunia kaum muslimin. Tidak boleh orang yang strata sosialnya tinggi itu merasa sombong dengan orang yang strata sosialnya rendah. Tidak boleh seorang itu, seorang muslim, menghinakan muslim yang lain. Nabi katakan, fadima umum tatakafa'u. Darah seorang muslim itu sekufu. Artinya, tidaklah disyaratkan untuk kita kecuali sekufu dalam agama. Artinya, kalau tidak ada sekufu dalam agama, maka tidak ada kita. Maka seorang muslim tidaklah bisa dibunuh ketika dia membunuh orang lain. Dan adanya cuma dia. Bagaimana jelas hadis ini? Dan sekufu yang jadi syarat untuk qisas, yang pertama ada sekufu dalam agama, yang kedua mukafa'ah fil huriyah. Berdasarkan dalil yang lain, dan sekufu dalam masalah kemerdekaan. Artinya orang yang merdeka tidak bisa dibunuh ketika dia karena qisas, karena dia membunuh seorang penjahat. Nah, dalam hadis ini, dalil bahasanya sekufu yang pertama itu sekufu dalam masalah agama. Adapun hal-hal yang lainnya yang bukan masalah kemerdekaan dan bukan masalah agama, maka kaum muslimin seluruhnya adalah sama saja. Maka siapa yang membunuh atau memotong anggota badan muslim yang lain secara sengaja dengan maksud memusuhi, maka orang yang jadi korban boleh menuntut hak kisah dengan syarat adanya mumatsalah fil adwi. Adanya kesamaan dalam anggota badan. Kalau tidak sama, maka tidak bisa. Ada seorang yang merusak tangan orang lain, mematahkan tangan orang lain, tangan kanan orang lain. Namun orang yang mematahkan ini, tangan kanannya adalah tidak fungsi dengan baik, dia orang kiri. Maka tidak bisa kisah gitu. Dan tangan kanannya, ini lain nilainya. Ini tangan kanan orang ini sama ini tidak semisal. Maka jika tidak mungkinkan kisah, maka hasilnya adalah dia. Maka ada kisah, namun dengan syarat adanya memasal bil akwi. Jika itu adalah anggota badan yang dirusak, maka harus ada kesamaan nilai. Dan tidak ada beda antara sahih wal kabir, antara kecil apakah besar atau sebaliknya. Demikian juga laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Al-alim wal jahil, orang yang berilmu atau orang yang bodoh. Yang bunuh tadi profesor, yang dibunuh orang yang enggak bisa huruf sekalipun ada kisah. Orang tidak bisa beralasan, wah ini orang bermanfaat untuk negara, ini orang pintar, ini enggak ada orang itu, enggak apa-apa negara. Tidak bisa. Karena darahnya sekufu. Masyarif bil wabi. Demikian juga orang yang punya strata sosial yang tinggi dengan orang yang strata sosialnya rendah. Atau al-kamal binatu. Atau orang yang sempurna fisiknya dengan orang yang tidak sempurna fisiknya. Jika ada orang yang sempurna fisiknya membunuh seorang yang cacat, membunuh seorang yang lumpuh, dan seorang yang sempurna fisiknya, dia membunuh orang yang lumpuh, maka dalam aturan Islam, dalam masalah dalam hukum kita, ada kisah untuk orang. Jika itu masalah darah. Meskipun orang ini adalah orang yang sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa apa-apa, sudah lumpuh, sudah ini, sudah sakit-sakitan, ada nyusahi keluarganya, ada keluarganya bunuh dia. Maka tetap ada kisah. Karena darah sepupu. Darah sepupu. Tidak dilihat ini orang yang sakit-sakitan dan orang yang tidak sakit-sakitan. Ini orang yang cacat dengan orang yang sempurna badannya. Ini tidak diperhitungkan. Kalau bagaimana kebalikannya dalam masalah-masalah ini. Kemudian sabda Nabi SAW, poin berikutnya adalah wa'a bi zimmatin adnahum wa yurdu 'alaihim aqsahum, maknanya adalah anna zimmatal muslimin wahidah. Jaminan perlindungan yang diberikan oleh kaum muslimin itu satu. Maka jika ada seorang muslim memberikan suaka keamanan bagi orang kafir. Jika ada orang kafir minta suaka keamanan dari salah seorang muslim dan dipenuhi oleh seorang muslim ini, maka wajib atas muslim yang lain untuk melindungi orang kafir ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal muslimina istajaraka fa'tilu hatta yasma'a kalam Allah tsumma abrihu ma'mana." Jika ada seorang muslim yang minta perlindungan, suaka keamanan, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia bisa mendengar firman Allah, mendengar dakwah Islam. Setelah itu bawalah dia, sampaikanlah dia ke tempat yang aman. Dan tidak ada bedanya antara jaminan keamanan yang diberikan oleh asyarif, oleh seorang yang berkedudukan, ar-ra'is, seorang yang pemimpin, dan apa umumnya orang. Demikian juga sabda Nabi, wa yuraddu 'alaihim aqsahum fi ta'min, ay fi ta'min. Dan dalam masalah pemberian jaminan keamanan, maka dikembalikan kepada mereka aqsahum yang paling jauh sekalipun tetap dikembalikan. Jika ini sudah diberikan jaminan keamanan, maka semuanya harus memberikan keamanan. Demikian juga berserikatnya al-jais dengan saraya yang pergi fatuhiru lalu menyerang atau melakukan penjagaan. Maka jika jais, jika pasukan inti itu mendapatkan ghanimah atau saraya, pasukan non inti itu yang mendapatkan ghanimah dan saraya ini adalah mengikuti jais tadi, maka semuanya berserikat dalam masalah mendapatkan ghanimah. Ghanimah tidak khusus untuk orang yang pelaku langsung, karena mereka semua tolong-menolong dalam melaksanakan tugas mereka yang sama. Ada jais, ada saraya. Jais itu pasukan inti. Misalnya dikirim satu pasukan besar, maka ini pasukan besar ini jais. Ini jais ini nanti bisa panglima perang nanti ngambil satu sejumlah tentara untuk kamu ke sana, pergi ke daerah sana, terus ke sebelah sana, kamu ke sebelah sana. Ini pasukan intinya tetap di sini. Ini pasukan intinya misalnya berada di sini, di satu tempat, kemudian ada saraya yang dikirimkan oleh jais, oleh panglima perang, dia ngirimkan saraya untuk ke daerah sana atau sebelah sana atau ke daerah sana. Nah, ketika kebetulan dia ke sana, dia ketemu musuh dan dapat ghanimah. Maka jika saraya ini adalah tabik, dan ini adalah bagian dari jais ini, maka ghanimah itu bukan hanya dibagi oleh kelompok kecil ini, namun semuanya. Namun semuanya. Maka disini dikatakan, maka jika jais, pasukan inti yang dapat ghanimah, maka yang saraya sana kok tidak dapat, tidak ketemu musuh, ya tetap dapat jatah ghanimah dari yang didapatkan oleh jais. Demikian juga sebaliknya, jika ada belahan, ada bagian dari pasukan ini dikirim, jadilah saraya. Nah, saraya ini sudah dapat ghanimah, jaisnya enggak ngapa-ngapain, ini tetap semua anggota dapat jatah rampas-rampas. Ini yang dimaksud sama tarona maljais. Maka jika jais mendapatkan roni, atau salah satu saraya yang mengikuti jais, yang berafiliasi kepada jais ini, itu mendapatkan ghanimah, maka istarqal jami'. Maka ghanimah itu dibagi untuk semua anggota pasukan. Tidak khusus bil mubazir. Tidak khusus dengan al-mubazir, pelaku langsungnya. khusus untuk sahwanya saja atau jaisnya tanpa sahwanya. Kenapa? Karena semua mereka berserikat dalam pekerjaan yang sama, dalam melakukan tugas yang sama. Kemudian Nabi katakan, kaum muslimin itu satu tangan untuk menghadapi selain mereka. Artinya menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi untuk satu tangan menghadapi musuh-musuh mereka, itu orang kafir, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, dan bantuan-bantuan maunah dan bantuan dalam masalah peperangan, dalam masalah ekonomi, dan masalah pembelaan dengan segala cara. Maka kewajiban seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan kemampuan mereka, supaya Allah menolong mereka dan memuliakan mereka, dan Allah cegah dari mereka jika mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban iman, kewajiban-kewajiban yang merupakan tuntutan iman ini, maka Allah akan membela mereka dari uduan al-a'da, permusuhan, penyerangan atau kekejaman atau permusuhan yang diberikan oleh musuh kaum muslimin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dan taufik kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan hal ini. Jika ada kaum muslimin yang terzalimi, maka seluruh kaum muslimin punya kewajiban untuk satu kata untuk membela kaum muslimin. Yang bisa membela dengan lisannya, dengan tulisannya, maka dia memberikan pembelaan dengan lisan dan tulisan. Ada yang dengan perbuatannya, maka dia memberikan pembelaan dengan perbuatan. Ada yang bisa memberikan pembelaan dengan bantuan ekonomi, dengan keuangan, dengan uang, maka dia membela dengan itu. Itu yang dimaksud wahumiyatun alaman jiwa. Kaum muslimin manapun di ujung dunia sekalipun jika di sana terzalimi, maka kewajiban seluruh kaum muslimin untuk ikut memikirkan kaum muslimin ini atau orang Islam ini yang terzalimi ini. Seluruhnya punya kewajiban memberikan pembelaan kepada seorang kaum muslimin ya, seorang muslim ya terzalimi meskipun dia berada di ujung dunia, karena dia bagian dari tubuh kaum muslimin dan kaum muslimin adalah satu jangka. Ini yang dimaksud wahum yadun alaman siwa. Kita punya kewajiban untuk memberikan pembelaan pada kaum muslimin yang dibeli dimanapun dia berada. Kemudian Nabi katakan walau du'an bi'ahdi, dan tidak boleh orang kafir yang punya ikatan perjanjian ketika dia belum membatalkan ikatan perjanjian tidak boleh dibunuh. Artinya tidak boleh membunuh orang kafir yang masih memiliki ikatan perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya. Boleh jadi perjanjian zima, boleh jadi perjanjian suaka keamanan, atau boleh jadi hudnah, gencatan penjara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bahasanya seorang muslim tidak bisa dibunuh dengan orang kafir, maka nanti boleh jadi orang kan berarti akan punya anggapan bahasanya orang kafir boleh dibunuh. Maka untuk supaya orang itu tidak salah paham, intarza, makanya Nabi menjaga diri supaya orang tidak salah paham. Maka untuk menjaga diri dari hal tersebut, maka Nabi memberikan penjelasan haramnya membunuh kafir, orang kafir yang punya ikatan perjanjian, supaya tidak ada orang yang mengira jawazahu, bolehnya membunuh orang kafir yang masih terikat perjanjian. Boleh jadi perjanjian zima atau perjanjian rasa aman, semacam turis, semacam pekerja yang didatangkan oleh penguasa muslim, maka dia termasuk dalam perjanjian, yaitu perjanjian jaminan keamanan. Nah, demikian yang kita atas pada pagi hari ini. Allahumma alim ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Berkaitan dengan kemarin masalah mahram dan nasab dan kaidah yang disampaikan oleh Sa'di tentang bahwa semua kerabat kita adalah mahram kecuali anak paman, maka mungkin perlu kita dudukkan di pengertian kerabat di sini biar tidak terlalu melebar. Maka kaidah yang sudah sampaikan di sini di Bahjahul Abrad juga sudah sampaikan di Manhajus Salikin. Ya, sampai telah banyak ulama di beberapa ulama yang lain di kitab-kitab mereka. Bahasanya dalam masalah mahram karena nasab. Semua yang kerabat itu adalah mahram kecuali anak paman atau kecuali sepupu. Maka mungkin wallah a'lam yang dimaksud kerabatnya adalah kerabat dekat. Saya masih putaran itu masih dekat. Adapun anaknya, masih tanya anaknya, adiknya kakek. Sebagai termasuk mahram. Maka mungkin penjelasan tambahannya ada di tafsir Sa'di dan menyebutkan haram karena nasab itu ada 7 yang telah Allah sebutkan. Yang pertama adalah ibu. Definisi ibu adalah semua orang kuluman laha alaika wilada. Semua orang yang punya hubungan, semua perempuan yang punya hubungan melahirkan dengan wa in faudat meskipun jauh. Itu ibu, ibunya ibu dan seterusnya. Kemudian albin dan termasuk albin adalah kuluman laka alaiha wilada. Semua orang yang engkau punya peran untuk lahirnya anak korban tersebut. Kemudian wal akhwat, kemudian adalah saudara, baik syaqiqah, baik saudara kandung, saudara bapak ataukah saudara seibu. Kemudian paman. Apa definisi paman yang dimaksudkan dalam masalah mahram? Apa amah atau bibi di sini? Kullu ukhtin li akhika aw li jaddika. Ada semua yang menjadi bibi bapakmu atau bibi kakekmu. Kita lihat statusnya adalah bibi. Kullu ukhtin adalah saudara bapakmu atau saudara kakekmu, artinya dia adalah bibimu atau bibi bapakmu. Bibimu atau bibi bapakmu. Wa in ala, meskipun terus ke atas, maka itu adalah bibi atau anak. Sedangkan kholah sama, ada semua saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan kakekmu atau saudara perempuan buyutmu atau saudara perempuan seterusnya. Baik itu jadi ahli waris ataukah bukan. Kemudian adalah anak saudara laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki atau dan anak perempuan saudara perempuan dan demikian seterusnya ke bawah. Jadi maka definisi kerabatnya itu, kalau ada yang tanya kemarin, ini itu gimana kalau anak adiknya kakek dan seterusnya ke bawah. Kalau seterusnya ke bawah, mulai dari anak adiknya kakek dan seterusnya ke bawah bukan mahram. Itu bukan mahram. Yang mahram itu cuma sampai saudaranya kakek atau saudaranya buyut atau saudaranya di atasnya buyut. Jadi seterusnya mahram. Jadi maka mungkin pengertian kabar di sini yang dalam kaidahnya sesak di semua kerabat karena nasab itu adalah mahram kecuali anak paman. Maka anak paman di sini itu juga perlu jadi bukan sekedar karena pengertian paman jadi apa? Saudaranya bapak atau saudaranya kakek atau saudaranya buyut atau saudaranya seterusnya ke atas. Maka anak paman kan tidak mahram. Anak paman itu tidak mahram. Maka anak saudaranya bapak bukan mahram. Anak saudaranya kakek bukan mahram. Anak saudaranya saudaranya buyut itu bukan mahram. Karena dia termasuk anak paman. Karena definisi paman dalam masalah mahram adalah saudaranya bapak atau saudara kakek apa saudaranya buyut dan seterusnya ke atas. Maka perlu diperhatikan definisi definisi anak paman. Jadi anak paman, anak paman dan diartikan sepupu toh. Nanti kalau anak paman diartikan sepupu toh, jadinya ada pertanyaan tadi, di mana anak saudaranya kakek? Kakek saya punya saudara, saudaranya punya anak. Bagaimana hukumnya? Jadi bukan mahram. Kenapa? Bukan mahram karena statusnya anak, anak paman kan? Statusnya anak paman. Maka anak paman atau anak bibi dari ayah atau dari ibu, baik dari itu dari paman dari jadi paman saya dari bapak saya atau dari ibu saya atau dari kakek saya atau dari nenek saya atau dari buyut saya yang laki-laki atau dari buyut saya yang perempuan, nah itu semuanya itu adalah anak paman. Maka kaidahnya tidak salah. Jangan dimaknai hanya sepupu. Maka semua kerabat itu semua kerabat adalah mahram kecuali anak paman. Dan anak paman di sini bukan hanya sepupu. Nampak bisa jadi nah, ya tergantung pamannya. Kalau dia statusnya adalah paman atau statusnya adalah bibi, maka anak paman atau anak bibi bukan mahram. Baik boleh jadi asli, boleh jadi itu adalah bibi dari jihad bapak saya. Dia bukan bibi untuk saya, namun dia adalah bibi dari arah dari sisi bapak saya. Untuk bapak saya dia adalah bibi dan berkata. Apakah seorang yang meninggalkan sumpah dalam hal yang mubah juga harus membayar kafarah? Untuk orang yang sumpah dan sumpahnya adalah sumpah yang mubah, maka dia punya hak pilihan antara memenuhi sumpahnya atau membayar kafarah. Ini ada dua pilihan. Ada pun sumpah dalam taat, maka tidak boleh membayar kafarah, dan dia melaksanakan ketaatan. Sumpah maksiat, tidak boleh melaksanakan maksiat, pilihannya kafarah. Adapun sumpah, jadi sumpah karena marah atau karena sumpah mubah. Kok sumpahnya? Ini tadi mubah itu dalam pembahasan nazar. Nazar dalam hal yang mubah, maka statusnya ada pilihan antara dilaksanakan atau bayar kafarah. Saya belum paham apakah seorang yang sudah terlanjur berjanji untuk meninggalkan satu kemaksiatan yang ma'ruf namun kemudian dia langgar, apakah dia harus membayar kafarah? Dilihat bentuk janjinya, dia janji untuk diri sendiri, artinya adalah tekad, dalam persen tekad untuk tidak mengulangi maksiat, maka tidak ada kafarah. Namun jika janjinya adalah dalam bentuk sumpah, maka pertama ini adalah sumpah yang terkelah, sumpah yang telah, yang keliru, yang tidak pada tempatnya. Karena dalam masalah ketaatan tidak perlu didalui dengan sumpah-sumpah. Ini taat yang akan dilaksanakan, ini maksudnya tinggalkan. Namun jika seorang itu melaksanakan sumpah untuk berjalan, dan dia wajib untuk bayar kafarah. Dia wajib untuk bayar kafarah. Tapi jika janjinya ini tidak berperlu bersumpah, maka tidak ada berjanji. Jadi di sini artinya adalah azam. Salah satu syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi dimaksud jadinya di sini adalah azam, bertekad untuk tidak mengulangi, maka tidak ada kewajiban membayar kafarah. Ini kata Allah Taala nanti dalam surah Al-Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'budu wa na'bud